Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Natadakar ba'duna ba'dun, iya. Tentunya kita saling mengingatkan, saling natawasaw bilhaq wa natawasaw bisabr, saling memberikan nasihat dengan kebenaran tentunya, juga saling memberikan nasihat atau nasihat dengan kesabaran. Bukan mimbabi ta'lim, ya, sekedar muroja'ah, mudzakarah. Ya, nahnu sama-sama thalabatul ilmi, sama-sama masih menuntut ilmu. Iya. Kulluna muhtajun ilal ilmi. Iya. Setiap kita tentunya butuh terus kepada ilmu, ilmu syariat, ya, yang dengannya seorang hamba berusaha untuk memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sifatnya zahiriyah atau bahkan yang batiniyah, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Terus belajar, ya, menggali ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam majlis ini menyebutkan atau ingin mengingatkan, saling mengingatkan beberapa hadis, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, juga mungkin ucapan para ulama salaf bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima akhrajahu al-imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihih, disebutkan al-imam Muslim, dikeluarkan al-imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, sahih Muslim, min sahabah Auf ibn Malik atau Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dari sahabat Auf Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mendengar, kata Auf Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, aku mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai kalian. Kecintaan yang datang dari dua arah, dari seorang pemimpinnya kepada rakyatnya, sebaliknya, karena pemimpin yang baik tentunya disenangi oleh rakyatnya, sehingga mereka biasa menumbuhkan kecintaan kepada para pemimpinnya. Iya, kecintaan yang bukan timbul dari satu pihak, tapi dari dua pihak. Kemudian, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Iya, sholah di sini maknanya doa, lughatan. Nah, kata Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam, kalian mendoakan mereka, mendoakan kebaikan, mendoakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat lil muslimina jami'an, untuk kaum muslimin. Iya, mendoakan agar pemimpinnya memberikan kemanfaatan yang merata, memberikan atau mendoakan pemimpinnya agar memperhatikan hak-haknya kaum muslimin. Iya. Wa yusalluna alaikum. Ternyata setelah didoakan oleh rakyatnya, pemimpinnya pun mendoakan rakyatnya. Iya. Doa dari seorang pemimpin, seorang yang kedudukannya di atas, iya, yang pantasnya, iya, yang kebanyakannya misalnya selalu meminta, iya, haknya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan tentang pemimpin terbaik di antara kalian atau yang berada di tengah-tengah kalian, yang demikian sifatnya. Ketika rakyatnya mendoakan mereka, mereka pun mendoakan rakyatnya. Iya. Kecintaan datang dari dua pihak. Saling mendoakan antara rakyat kepada pemimpin. Sebaliknya, pemimpin juga ternyata tidak mau kalah, juga mendoakan rakyatnya untuk kebaikan maslahat bersama. Iya. Kemudian kata Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam, wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam, dan sejelek-jelek pemimpin di antara kalian, sejelek-jelek pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian, yaitu orang-orang yang kalian membenci mereka, dan mereka pun membenci kalian. Yeah. Kebencian sama, datang dari dua arah. Yeah. Imbang, sama, sama-sama membenci, rakyatnya enggak senang dengan pemimpinnya, naudzubillah. Akhirnya karena sudah tidak disenangi oleh rakyatnya, mereka pun biasa akhirnya membenci rakyatnya. Pemimpin yang tidak disenangi oleh rakyatnya akhirnya berbalik. Mereka pun tidak menyenangi atau tidak menyetujui misalnya perkara-perkara yang diinginkan oleh rakyatnya, padahal untuk maslahat umat misalnya, dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Syiraru aimmatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anuna 'alaihim wa yal'anunakum wa yal'anuna wa yal'anunakum." Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian melaknat mereka, rakyatnya melaknat para pemimpinnya, naudzubillah, dengan cercaan, dengan umpatan misalnya, kejelekan-kejelekan dan seterusnya disebutkan, ditujukan kepada para pemimpin. Ya, tentunya demikian bukan akidahnya Ahli Sunnah. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan sifat pemimpin yang kurang baik, yang tidak baik, demikian prakteknya di lapangan. Dilaknat oleh para rakyatnya. Sebaliknya pun pemimpinnya melaknat rakyatnya. Sama. Faqala, kata Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam, kulna, para sahabat mendengar ucapan demikian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita katakan atau kami katakan, ya Rasulullah, afala nunabizuhum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kami melepas ketaatan kepada mereka, atau bolehkah kami, tidakkah kami boleh melepaskan ketaatan kepada mereka? Rakyatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau mendapatkan yang demikian sifatnya, boleh enggak kita enggak mentaati pemerintah yang demikian atau pemimpin yang demikian, yang sifatnya jelek demikian misalnya? Kalau yang baik enggak usah ditanya, senang. Kalau yang pemimpinnya baik, rakyatnya pun senang. Kalau jelek, apakah boleh kami melepas ketaatan kepada mereka? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la, tidak, tidak boleh, tetap. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di antara kalian atau di tengah-tengah kalian. Beliau mengulangnya dua kali, la, ma aqamu fikumus shalah, tidak, tetap tidak boleh, selama mereka melaksanakan, menjalankan sholat di tengah-tengah kalian, masih menegakkan syiar-syiar Islam, terlebih as-shalah. Perkara yang mudah bisa membedakan, atau perkara yang zahir yang terbedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir, yakni as-shalah. Sholat. Seorang yang sholat tentunya bukan seorang yang kafir. Seorang yang tidak sholat, maka lawannya. Sehingga para ulama dalam masalah man taraka sholah amdan, sebagian menyebutkan bahkan meskipun satu dua kali, sebagian menyebutkan khurujun anil millatil Islam, sebagian yang demikian karena memandang perkara yang sangat-sangat-sangat prinsip fi dini Islam, dalam agama Islam, sehingga seorang yang bahkan Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam ta'liq Umdatul Ahkam, hatta takasulan, meskipun malas misalnya, na'udzubillah, malas kemudian bolong 1, 2, 3, beliau menyebutkan salah satu pendapat yang beliau rajihkan adalah kufur. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga syahidnya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala ini, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan pemimpin yang baik. Gimana sih? Iya, kriteria pemimpin yang baik ya kayak begitu, kata Rasulullah SAW. Yang saling mendoakan rakyat dengan pemimpinnya, saling mencintai antara rakyat dengan pemimpinnya. Iya. Berharap Allah Subhanahu wa taala memilihkan, tetap iya, memposisikan orang-orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum atau pemimpin negara ini secara khusus, iya, ayyakuna musliman, seorang muslim. Iya, ud'u ila Allah Subhanahu wa taala, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan seorang pemimpin yang muslim. Iya, dan pemimpin itu kalau ya azamnya ya rais, presiden misalnya. Di bawahnya kan ada, di bawahnya lagi juga ada. Termasuk RT misalnya. RT pemimpin bukan? Pemimpin ya? Sepakat ya? Enggak ada yang bilang bukan pemimpin masalahnya. Meskipun Pak RT, nah, tetap dikatakan pemimpin. Iya. Doakan kebaikan selama mereka iya, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang misalnya dan seterusnya. Sehingga menjadi gambaran bahwasanya kecintaan seorang rakyat, orang-orang yang di bawah kepemimpinan seseorang, iya, itu harus ada. Harus ada. Ketika pemimpinnya baik, tentunya didoakan. Iya, hukum asalnya muslim. Kita tidak melihat oh jarang sholat kok misalnya. Tahu dari mana itu kan? Antum kan di sini murojaah, baca Quran. Kan pemimpin kita kan jalan-jalan. Gitu ya. Antum enggak tiap hari kan tahu presidennya subuh di mana, jam 10 gimana, jam 12 enggak tahu kan? Iya, tapi sholat kan? Sholat ya? Sholat kok. Insya Allah sholat. Pernah disebutkan dalam iya, satu kejadian sholat berjamaah sebagai imam beliau. Iya, sebagai imam dengan para menterinya. Al-muhim sholat, alhamdulillah. Disyukuri, didoakan, bukan cuma disyukuri. Bentuk syukurnya itu ya salah satunya didoakan. Kebaikan maslahatnya umat. Dengan pemimpin yang baik, dia juga akan mendoakan kita, mudah-mudahan rakyatnya enggak demo misalnya. Kalau kayak antum semua ini, masya Allah sudah. Kalau ya, mungkin aja. Pemimpin kita mendoakan mudah-mudahan rakyatnya kayak yang ngaji kayak gini, ahlus sunnah semuanya. Tahu demo itu haram misalnya. Enak kan? Iya enggak? Kebayang enggak ya kira-kira presiden apa namanya? Berharap ya rakyatnya kayak antum semua, enggak bakal turun ke jalan. Pengen enggak kayak gitu? Pengen ya? Iya, doakan mudah-mudahan presidennya iya, senang dengan kita. Kita juga mendoakan mereka kebaikan. Iya. Karena tahu yang kayak gini-gini tuh iya, yang kerjanya taklim tiap pagi, malam, siang, sore, besok gitu lagi taklim pagi, siang, sore, malam gitu lagi, besok gitu lagi, enggak bakal turun ke jalan katanya. Enggak bakal demo, tahu. Karena pentingnya taat kepada waliul amr. Pentingnya patuh kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Iya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan ciri bagaimana sih pemimpin yang baik? Ya demikian. Kecintaan datang dari dua arah. Doa pun datang dari dua arah. Sebaliknya, iya. Kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek pemimpin di antara kalian yaitu tadi. Iya, ketika kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian, bahkan melaknat, naudzubillah. Kalau sampai melaknat, iya. Iya, melaknat berarti menjauhkan barokah yang tentunya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallahi azza wajal. Iya, menjauhkan barokah turun kepada mereka. Ya mereka juga melaknat kita misalnya. Enggak pengen barokah turun kepada rakyatnya gimana? Enggak kebayang barokahnya enggak ada di tengah-tengah kaum muslimin misalnya. Sehingga iya, pentingnya saling mendoakan kebaikan, mendoakan kemaslahatan yang paling kecil skupnya ataupun yang paling besar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ternyata ketaatan kepada pemerintah termasuk bentuk ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melazimkan tentunya ketika seorang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia taat kepada siapa? Siapa? Seorang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Melazimkan demikian. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tentunya dari apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala larang dan seterusnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, kata Rasul Alaihi Salatu Wasallam, "Wa man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallaha." Kata Rasul Alaihi Salatu Wasallam, barang siapa atau siapa saja, man min al-fadil umum, siapa saja yang besarnya, yang kecilnya, yang laki-laki, yang perempuan dan semuanya, siapa saja yang mentaati aku, kata Rasulullah SAW, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man asani, barang siapa yang telah bermaksiat mendurhakai aku, kata Rasulullah SAW, faqad asallaha, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lazim dia bermaksiat kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Waman yuti'il amira faqad ata'ani, waman ya'sil amira faqad 'asani." Dan siapa saja yang mentaati pemerintah, pemimpin kalian, pemimpin kaum muslimin, maka dia telah taat kepadaku. Sebaliknya, dan siapa saja yang berbuat maksiat, berbuat durhaka, mengingkari perintah-perintah pemimpinnya yang ma'ruf, tentunya dia telah mendurhakai Rasulullah SAW, telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya demikian keadaan kita, keadaannya. Kalau dia bermaksiat kepada Rasulullah, kepada Amir, pemimpin kaum muslimin yang sah, tentunya dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Kalau dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma dengan Rasulnya saja, bukan cuma selesai di Rasulullah SAW, tidak, tapi di atasnya, Zat yang menciptakan, bahkan Zat yang mengutus Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bukan perkara yang remeh seorang mendurhakai pemimpinnya, seorang tidak taat kepada pemimpinnya, kaum muslimin yang sah. Satu ucapan yang masyhur disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga yang selainnya, kal imami Fudail ibn Iyad rahimahumullah ta'ala. Kata beliau, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'utu biha li sultan." Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahkan dinukilkan dari imam-imam yang lainnya, seingat ana Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Lau kana li da'watun mustajabatun," seandainya aku memiliki permohonan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mustajabah. Maksudnya, dia tahu kalau seandainya ini dakwah atau ini doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "La da'autu biha li sultan," pasti akan aku peruntukan doa ini, permohonanku tadi, kepada pemimpin sultan. Iya. Ya kalau kalau kita ya kalau mungkin seringnya ingatnya mudah-mudahan naik gaji tahun depan gitu ya. Atau enggak THR turun gitu, misal. Udah mau Ramadan ini sih. Atau laris misal. Ini Imam. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kalau seandainya punya doa yang pasti dikabulkan bukan buat dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan pribadinya, bahasa kita kepentingan dapur gitu ya. La limaslahatin amah. Untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum misalnya. Kenapa? Ya kalau didoakan atau mendoakan pemimpin kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpinnya soleh, kemudian menegakkan syariat Islam. Iya, misalnya. Apa yang dirasakan semuanya? Iya. Bukan cuma beliau yang mendapatkan faedah, bukan cuma beliau mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruhnya. Seluruh kaum muslimin akan merasakan kenikmatan. Bagaimana nikmatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan syariat-syariat Islam. Iya. Di rumahnya, di lingkungan kerjanya misalnya, di luar tenang gitu ya. Ya, enggak takut copet misalnya. Iya, karena kalau dicopet sampai sekian sekian misalnya, seperempat atau sekian dinar dipotong misalnya. Kan enak. Iya, kalau bawa uangnya banyak misalnya, terus kejadian ya dipotong misalnya tangannya karena menegakkan syariat Islam dan seterusnya. Iya. Dan perkara-perkara yang tentunya maslahat kalau dibangun di atas syariat Islam. Iya. Dan tentunya itu yang kita harapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari perintah. Iya. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tentunya kita semaksimal mungkin. Iya. Diamalkan. Juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan dalam hadis-hadisnya, semaksimal mungkin kita kerjakan. Iya, sehingga bukan menjadi satu ganjalan misalnya dengan keadaan yang simpang siur. Ya kita sudah tahu, iya, bagaimana akidahnya ahli sunnati wal jamaah, ahli iman, ahli Islam, orang yang senantiasa berusaha untuk, iya, menegakkan syiar-syiar Islam dalam dirinya, keluarga dan seterusnya, iya, ya demikian, tinggal dipraktekkan atau diamalkan sehari-hari, iya. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang manfaat, yang mengetahui maslahat umat. Apa sih kebutuhan masyarakatnya misalnya? Oh, butuhnya pondok pesantren misalnya. Iya. Amin gitu ya. Pondok pesantrennya iya. WC-nya kurang misalnya. Enggak, ini banyak kok misalnya. Dibandingkan ini enggak. Maksud ana, iya, bisa jadi, iya, apa yang antum harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan perkara yang mustahil. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perkara yang untuk maslahat umat, bukan maslahat pribadi loh. Iya. Kalau maslahat pribadi mungkin sering, iya, atau sangat sering sudah. Kalau masalah ini mungkin lupa. Mungkin ya, ana enggak bilang pasti lupa, tapi mungkin saja lupa. Minta pada waktu-waktu yang diijabahnya doa, dikabulkannya doa sepertiga malam yang terakhir. Yang zilu rabbuna ila sama dunia hina yabqa sulutul akhir minal lail. Iya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, sehingga minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan kemaslahatan pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bermanfaat untuk ana sendiri, kemudian untuk antum semuanya. Iya, al'afu minkum. Tentunya di sini ada Ustaz Khatib Hafizullah Ta'ala. Iya. Dan tentunya sebelumnya harusnya Ustaz Mubarak Hafizullah Ta'ala yang menyampaikan nasihat atau menyampaikan taujihat, karena beliau masih tadi di perjalanan ya. Karena ana suruh duluan, antum aja duluan gitu sih. Ya kalau guru ke murid kan biasa antum aja duluan. Nah gitu. Duluan aja gitu. Oh ya sudah. Iya. Sami'na wa ato'na gitu ya, kalau bahasa kita dulu. Ya sudah ya. Mudah-mudahan mimba bita'awun ala birri wa taqwa wal musyarakah ala khair. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, keliru salah. Iya, mungkin dari syaitan dan ana pribadi. Astaghfirullah li walakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.